Apakah orang munafik dihisab amalnya atau langsung masuk neraka? Untuk apa antum tanya? Mau jadi munafik? Jadi orang beriman pasti masuk surga. Orang munafik gak ditimbang masuk neraka. Dan gak usah tanya itu akhi. Udahlah, tanya bagaimana saya bisa masuk surga. Ustaz, ana mau tanya, apakah orang yang di alam kubur diazab bisa dipastikan akan masuk neraka? Kalau dia kafir, munafik dan musyrik pasti masuk neraka. Karena tiga golongan ini gak ditimbang lagi amalnya. Saya sudah jelaskan pada saat menjelaskan masalah timbangan amal kan, ada orang yang tidak ditimbang lagi amalnya, masuk neraka langsung, musyrik, munafik dan juga orang-orang kafir. Ada orang yang tidak ditimbang amalnya masuk surga, para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang yang banyak cobaannya di dunia, sudah kita jelaskan pada saat itu. Tinggal orang yang ditimbang amalnya orang beriman tapi berimbang antara dosa dan pahalanya. Nah, ini yang ditimbang. Hanya itu saja. Orang munafik ini sudah tidak, gitu kan? Nah, ini kalau orang kafir, musyrik dan munafik pasti kena azab kubur, pasti juga masuk neraka. Kalau dia orang mukmin, belum tentu. Belum tentu masuk neraka, tapi siksa kubur akan datang. Siksa kubur itu sudah kita jelaskan di Minhajul Muslim dulu ya. Bahwasanya orang masuk, semua orang yang meninggal memiliki dosa dan belum sempat beristighfar kepada Allah, azab kubur akan datang padanya. Jelas hadis Nabi SAW. Lewat dua kuburan, bahwasanya dua penghuni kuburan sedang disiksa yang salah satunya tidak membersihkan dirinya dari cebok, kencing. Sederhana sekali. Sebagian ulama dari madhab Syafi'iyah malah sangat tegas ini. Hati-hati sekali dari percikan kencing. Karena bisa saja hadis ini kena juga orang yang sengaja kena percikan, gitu kan? Dia tahu kena percikan, kemudian dibiarin sama dia, bisa masuk walaupun dia cebok gitu. Makanya harus hati-hati sekali, peka. Artinya dosa yang sampai seperti itu pun sudah cukup menandakan azab kubur, tapi belum tentu disiksa di neraka. Kalau dia orang beriman, karena akan ada timbangan dulu hari kiamat, bisa dapat syafaat, gitu kan? Bisa saja pahalanya lebih banyak, tapi dosa sudah cukup mendatangkan azab kubur. Semoga Allah jaga kita tentunya. Apakah nanti saat dikumpulkan di padang mahsyar kita akan ingat pada masa di alam kubur? Allahu a'lam. Sudah lewat kubur. Orang pada saat itu pikir bagaimana selamat dari neraka, gitu kan? Sekarang teman-teman yang kita harus pikirkan adalah ke depan. Pikir bagaimana masuk surga, pikir bagaimana selamat, pikir bagaimana ya tidak masuk neraka, itu yang kita pikirkan. Allahu a'lam.